الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan manfaatkan pada waktu kesempatan ini tidak sebagaimana apa yang kemarin kita sebutkan alafu minkum, belum kita meneruskan dari kitab Daruratul Ihtimam Bisunanin Nabawiyah, belum kita membaca dari kitab pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena satu dan lain hal. Dan sebagian ikhwan panitia pengurus jazahumullah khairan mengusulkan untuk kita sedikit membahas tentang hal-hal seputar bulan Al-Muharram, di mana kita sekarang berada padanya Al-Muharram, dan muslimin pada khususnya ada di antaranya yang yaitu belum mengetahui atau mungkin terlupa akan adanya amalan-amalan yang memiliki fadilah terlebih terkait dengan bulan tersebut yaitu Al-Muharram. Sementara sebaliknya di antara kaum muslimin pula bisa jadi terbawa dan ikut mengerjakan amalan-amalan atau meyakini keyakinan-keyakinan yang salah seputar bulan Al-Muharram. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita tidak menyebutkan hal-hal apa yang berkaitan dengan bulan tersebut, bulan Al-Muharram, yang kita bacakan dari beberapa kitab. Jujur sebenarnya hanya dua kitab karena qadarullah wa syafa'al Selasa Rabu agak padat, belum sempat tadi melihat membahas lebih lanjut tentang pembahasan ini. Di antara kitab yang saya maksud ada kitab berjudul Durusul Am, kumpulan dars atau pelajaran-pelajaran umum selama setahun dari Muharram hingga seterusnya. Begitu pula juga kitab yang kedua yang jauh lebih dulu dan penting yaitu Lataiful Ma'arif Fi Ma Li Mawasimil Ami Minal Wadha'if karya al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dengan cetakan Darul Ibnil Jauzi yang diberikan keterangan takhrij dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan kitab ini masyhur, kitab yang kedua yang kita sebut Lataiful Ma'arif, banyak di situ kalam, ucapan, bimbingan-bimbingan dari beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, dan beliau salah seorang di antara sekian murid-murid ternama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terkait dengan bulan Al-Muharram, maka bulan Muharram merupakan bulan yang agung lagi diberkahi, dan kita mengetahui bahwasanya bulan-bulan dalam Islam agama kita ada 12 namun dengan nama-namanya yang khusus kita ketahui, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan As-Sanah Itna Asyara Syahran Fi Kitabillah, ada 12 bulan dalam satu tahun dalam kitab Allah. Dan disebutkan Minha Arba'atun Hurum, tiga atau empat di antaranya adalah bulan-bulan haram yang memiliki hurmah, yang memiliki kehormatan, kesucian dan keutamaan lebih dibandingkan yang selainnya. Empat bulan haram. Dan empat bulan haram tersebut dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan salatun mutawalliyat, tiga di antaranya berturutan, yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram yang sekarang kita ada padanya. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan juga Rajab. Rajab dulu di masa Rasulullah SAW orang-orang sering menyebutnya Rajab mudhar, nisbat kepada salah satu kabilah yang mereka sangat mensakralkan bulan tersebut, Rajab, sehingga mereka musyrikin mudhar ketika itu yang biasa mengganggu, mengancam kaum muslimin, mengganggu mereka, ya, menganiaya, membalimi mereka. Ketika sudah masuk bulan Rajab, mereka enggak berani macam-macam. Ya, khawatir kualat atau yang semisalnya. Sehingga sampai ada hadis yang masyhur yang disebut dengan apa? Hadis Wafdu Bani Abdi Qais, yang mereka datang ke Madinah Darul Hijrah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, menanyakan hal-hal penting. Dan di antara yang mereka sebutkan, ya Rasulullah, inna wara'ana mudhar, di balik kami ada kaum mudhar. Sebagaimana masyhur diketahui, mereka sangat getol menyakiti, mengganggu, mencegah, menghalangi, merintangi orang-orang untuk ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tidak bisa datang ke tempat Anda kecuali hanya di bulan ini. Maka sampaikanlah kepada kami perkara-perkara yang penting dan seterusnya. Itu Rajab. Dan bulan-bulan sisa yang lain tadi telah disebutkan, yaitu, dan Rajab ini terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, Sya'ban yang sebelum Ramadan, sehingga Jumadil Akhir, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab dan Sya'ban sendirian. Adapun tiga bulan haram yang lain, yaitu terletak berurutan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan. Dan tentang bulan yang 12 ini, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 36, inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah, sejak hari di mana Allah ciptakan langit maupun bumi, di antaranya empat di antara bulan-bulan haram. Maka disebut sebagaimana tempat, ada tempat-tempat yang memiliki hormah, kehormatan, kesucian, dijaga dan tidak boleh dilanggar kehormatannya. Sebagaimana tanah Mekah disebut Al-Haram Al-Makki, dan Madinah dengan batas-batasnya ke dalam, maka disebut Al-Haram Al-Madani, dan keduanya disebut Al-Haramain, dua tanah haram yang suci dan tidak boleh dilanggar. tidak boleh pertumpahan darah di situ, ya, tidak boleh bahkan sekedar gusah atau menghalau burung, tidak boleh, apalagi memburunya, ya, tidak boleh. Ya, ada burung ditakutin kemudian terbang, tidak boleh. Bahkan pohon yang asli, bukan di pot atau tanaman, pohon yang asli pun demikian pula tidak boleh ditebang. La tuqta syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya, kata Rasul, dan seterusnya. Dan demikian pula di antara bulan-bulan itu ada bulan-bulan haram, sebagaimana tempat, ada tempat-tempat yang haram dijaga. Kenapa tempat-tempat yang haram disebut? Karena ada kehormatannya, kesuciannya, tidak boleh dilanggar dan memiliki keistimewaan. Ya. Demikian pula orang Arab menyebut istri atau keluarga itu hurmah. Hurmah dijaga, tidak boleh dilanggar, sudah dia sudah bersuami, ya. Terus dijaga dan tidak boleh sembarang jatuhkan kehormatannya. Adapun bulan demi bulan, maka empat bulan ini yang disebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, adalah bulan-bulan al-haram. Dzulhijjah adalah bulan haji, dan di antara puncaknya adalah Idul Adha, hari kurban yang beberapa saat yang lalu kita lalui. Dan padanya juga demikian ada keutamaan demi keutamaan. Maka demikian pula di bulan Muharram, demikian pula juga memiliki beberapa amal yang memiliki fadilah tertentu padanya. Dan di antara bentuk bulan-bulan haram ini dijaga, dan di antara apa yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar di bulan tersebut, dahulu adalah dilarangnya kaum muslimin untuk memulai peperangan, pertempuran. Tidak boleh. Sehingga mereka sangat menjaganya. Kalau diserang, bertahan, lain lagi urusan. Namun mereka mendahului, tidak boleh. Dan kita tahu Fathu Mekkah, itu muslimin yang datang dari Madinah ke Mekkah. Hunain juga begitu. Lanjut dari Mekkah, Rasul dan para sahabat ke Hunain. Tabuk juga keluar. Ada pun yang bertahan seperti perang Khandaq dan seterusnya. Tapi tentunya muslimin menyerang juga bukan sebab pertama kali mendahulukan peperangan dan seterusnya, tidak. Tapi karena ada sebab-sebabnya, mereka dulu melanggar perjanjian, gencatan senjata, perdamaian, mereka langgar, ya. Sehingga berhak Rasul untuk menindak tegas karena mereka melanggar isi-isi perjanjian yang telah disepakati. Baik. Adapun datang di beberapa waktu padanya sepeninggal Rasul, sampai diamalkan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama terdapat khilaf, perbedaan pendapat, apakah tahrimul qital fi ashuril hurum, diharamkannya memulai perangan di bulan-bulan tersebut, itu tetap berlaku atau mansukh, terhapus. Menurut jumhur al-ulama, yang demikian itu terhapus. Yang demikian itu terhapus. Baik. Dan bukan di sini pembahasannya. Ada ayat, ada pembahasannya, ada dalilnya. Di pembahasan khusus, pembahasan fikih khususnya Kitabul Al-Jihad. Dan tentang terkait bulan Al-Muharram, bulan Al-Muharram, di antara apa yang disebutkan, di mana Nabi alaihissalam dalam sebuah hadis menyebut bulan Muharram ini bulan Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang kalian sebut dia dengan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah qiyamul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim 1163. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Syahidnya di sini intinya adalah yang pertama Nabi Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan idafatuhu ilallah tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Diidofahkannya, disandarkannya atau dinisbatkannya bulan tersebut kepada Allah, yakni Syahrullah, bulan Allah. Tadullu ala syarafihi wa fadlihi, ini menunjukkan keutamaannya, menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan dan keutamaan bulan tersebut. Karena padahal kita tahu semua bulan itu ya milik Allah, iya kan? Tapi khusus Muharram disebut Syahrullah. Kita tahu ya, para nabi juga beberapanya ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diantar secara langsung, namun apa yang disebutkan diantaranya diistimewakan, diingatkan tentang hal tersebut adalah misalnya Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah, ya. Seperti dalam ayat Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah mengajak bicara Musa dengan langsung. Sampai ketika Musa minta kepada Allah, arini, perlihatkan kepadaku, tampakkan dirimu kepadaku ya Allah. Kemudian baru sinarnya terang, belum baru sedikit terlihat sinar terangnya mata Nabi Musa yang sangat, yang mana fisiknya Nabi Musa itu kuat pun tidak kuat menahan hal tersebut sampai pingsan Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah katakan lantarani, engkau tidak bakal bisa melihatku. Yani para ulama mengatakan ini di dunia, di dunia manusia manapun tidak akan bisa, matanya apanya, struktur tubuh yang sudah dibikin, dibentuk ini tidak akan sanggup untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di yaumul qiyamah, di hari akhirat nanti, terutama bagi ahli jannah, maka bisa. Wujuhu yauma idzin nadhira. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhu yauma idzin basira tadhunnu ayyuf ala biha fakhira. Dan bukan di sini pembahasan kita, syahidnya di situ ada sekelompok orang yang wajahnya berseri-seri, mereka melihat kepada Rabbnya, bisa. Adapun ahlun nar, seperti Allah katakan, la yanzur, seperti Rasulullah sebutkan, la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa la yukallimuhum, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tidak akan Allah ajak bicara mereka kecuali dengan bicara kemarahan, ya. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, ya. Dan walaizakihim, dan tidak membersihkan mereka, dan mereka mendapat azab yang pedih, ya. Dan sebaliknya mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa namanya, wujuhu apa, apa disebutkan mahjubun, apa ayat yang disebutkan mahjubun, Abdullah, inna kitabal inna kitabal fujjari lafi sijina ma'adha sama'adha kitabu masum ilu yawma idil mukadzibin wa ilu yawma idil mukadzibin. Lanjut, wujuhu yawma idil wujuhu apa, la haula wa la quwwata illa billah. Ini surat-surat masih di belakang-belakang ini, ha? Mau ujian kan besok? Sudah ujian. Eh coba sebutkan. Apa ya dia? Mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu ada apa lafaratul ayat apa ada beberapa wajah-wajah yang mahjubun. Mahjub itu terhijabi. Pak Musa. Baik. Mahjub ya, mahjub itu terhijabi, tertutupi. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lain bisa melihat, dan bukan di sini pembahasan kita. Maka disebutkan nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala, idhafah kepada Allah, bulan Allah. Bagaimana sebagian nabi disebut kalimullah, kalimur rahman ya. Itu sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Begitu pula ada yang disebut khalilullah ya, khalilur rahman dan yang semisalnya. Sementara nabi-nabi Allah ya demikian pula. Dan Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung dengan Allah enggak? Ketika Isra Mi'raj ya. Dan ini beberapa hal di antara contohnya. Maka bulan selain bulan Muharram bukan berarti bukan bulannya Allah, juga bulan-bulannya Allah. Tapi karena keistimewaan dan beberapa hal terkait dengan Muharram, maka disebut dengan Syahrullah oleh Rasul SAW. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang kalian sebut ia dengan Muharram. Yang ia sebut, yang kalian sebut ia dengan bulan Al-Muharram. Fa inna Allah ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawas makhlukatihi. Sesungguhnya Allah tidak menyandarkan kepadanya sesuatu pun kecuali makhluk-makhluknya yang khusus terpilih. Makhluk-makhluknya yang khusus terpilih. Seperti misalnya Baitullah, rumah Allah. Bukankah semua masjid-masjid itu juga Baitullah? Iya kan? Tapi ketika kita sering dengar Baitullah, yang terbayang mana? Ka'bah. Padahal semua masjid itu ya rumah Allah. Makanya disebut dalam hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, dengar ayat, dengar. Kecuali akan turun illa nazalat alaihimus sakinah, dan seterusnya dari hadis Abu Hurairah. Turun sakinah kepada mereka dan seterusnya. Namun yang sering disebut Baitullah mutlak demikian Ka'bah. Kembali ke sini, bulan-bulan itu semua milik Allah, namun bulan Muharram Rasul sebut dia khusus Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan keistimewaan dan keutamaannya. Disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in murid para sahabat, mengatakan, "Inna Allah iftataha as-sanah bi syahri haram, bi syahrin haram. Wa khatamaha bi syahrin haram." Sesungguhnya Allah membuka tahun itu dengan bulan haram, bulan Muharram. Dan Allah menutup tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadilullah, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Akhirnya Muharram, apa? Bulan haram. Mulai tahun Islam juga bulan haram, yaitu bulan Muharram. Selanjutnya kata Al-Hasan Al-Basri, "Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zamu indallah minal Muharram." Maka tidak ada di sana bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah daripada Al-Muharram, daripada Al-Muharram. Wa kana yusamma syahrullah al-asam min syiddati tahrimi. Oleh karenanya disebut bulan Allah, syahrullah. Ibnu Rajab juga menukilkan dalam kitab Lata'if al-Ma'arif ini ucapan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah. Berkata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, "Kanu yu'azzimuna thalatha asharat." Mereka dulu, para pendahulu kita, mereka dahulu mengagungkan tiga masa sepuluhan hari. Tiga-tiganya semuanya sepuluh hari. Apa ini? Tiga macam sepuluhan hari. Al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di antaranya malamnya ada malam Lailatul Qadar. Wal ashrul al-awwal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pernah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas, Rasul mengatakan ma min ayyam al-amalu shalihu fiihinna khairun wa hadhilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari dari hari-hari yang ada beramal padanya lebih baik dan dicintai oleh Allah dibandingkan beramal di hari-hari tersebut, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan di antaranya ada puasa Arafah 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Idul Adha mulai, dan sebagian orang di sana haji, puasa Arafah dan seterusnya. Ada keutamaan sendiri khusus. Namun ada 10 hari yang ketiga. Apa kata Bu Usman Nabi? Wal ashrul awal min Muharram, dan 10 hari pertama bulan Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram. Dan karena di sini penting ini hasungan bagi saya pribadi, begitu pula saudara-saudara kita kaum muslimin pada umumnya, dan teman-teman kami Ahlus Sunnah Ahlul Hadis Salafiyun pada khususnya, yang mestinya lebih memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, semangat meneladani dan mengikuti ajaran Nabi. Ya. Demikian pula antusias untuk mengikuti jalan para sahabat, jalan salafunas saleh, pendahulu kita yang saleh. Baik itu amalan secara amalan wa aqidatan aqidah, baik itu manhajan wa adaban adab dan seterusnya. Di mana mereka dulu mengagungkan memperhatikan bulan-bulan. Bukan berarti kemudian di bulan-bulan yang lainnya lepas sudah tidak perhatian dengan ibadah. Lah. Setiap muslim yang yakin dan tahu Allah telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin tidak pula manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Terus Allah akan mempertanggungjawab atau menanyai hamba-hambanya untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Itu umum. Dalam hadis disebutkan an umrihi fi ma'afna, umurnya untuk apa dihabiskan. Ya, umum. Allah juga berfirman wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, semuanya manusia dalam keadaan merugi. Setelah Allah bersumpah demi masa, dalam satu waktu, satu jam, di waktu yang sama, di berbagai belahan dunia terjadi sekian banyak aktivitas. Aktivitas taat atau aktivitas maksiat, atau perkara-perkara yang mubah dan melalaikan. Maka diingatkan setiap waktu. Lebih-lebih seorang muslim diingatkan bahwasanya ladaihi raqibun atid, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak dia mengucapkan sesuatu kecuali di sisinya ada raqib atid. Akan tetapi di sana ada beberapa bulan-bulan tertentu yang disebutkan memiliki keutamaan, memiliki perhatian lebih semestinya dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana seseorang masuk Mekah tidak sama dengan masuk Jakarta misalnya. Ya, ya betul, di setiap tempat dimanapun juga kita disyariatkan untuk taat. Betul, di mana saja, kapan saja seorang muslim diingatkan untuk taat. Bukan hanya di masjid, di pasar juga, dan seterusnya juga. Namun ditekankan lebih di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu. Maka sebagaimana di Mekah dan di masjid, itu lebih ditekankan untuk taat dan jangan maksiat. Kalau ada orang maksiat di pasar, tapi berbeda dengan orang maksiat di masjid, lebih besar tuh saya. Masjid tempat ibadah kok buat maksiat. Ya. Dia menipu, mencopet orang atau yang lain, mencopet di pasar, ya mungkin mencopet di masjid, mencuri di masjid atau yang lain, maksiat yang lain. Ya, begitu pula seorang di tempat Mekah dan selainnya berbeda. Begitu pula di hari-hari Al-Haram, hari-hari yang memiliki keutamaan, keagungan lebih, hendaknya diingatkan untuk memperbanyak amal taat, dan begitu pula menghindari amal al-ma'asiyah. Dan banyak lagi beberapa di antara nukilan-nukilan apa yang ada. Kita lanjutkan sejenak pada azan insyaallah. Baik, kita kembali. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faman sama syahra dzilhijjah siwa al-ayyam al-muharram siyamuha minhu wa sama al-muharrama faqad khatama as-sanah bitta'ah waftataha bitta'ah fayurja an tuktaba lahu sanatahu kullaha fitta'ah atau fayurja an tuktaba lahu sanatahu kullaha ta'atan. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Dzulhijjah selain hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa padanya, seperti hari Id, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik, banyak daging, makan-makan. Kata Rasul, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Haram berpuasa padanya pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Dan yang ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sebagian ulama menganggap baik sebelum-sebelumnya juga puasa. Namun yang ditekankan ketika puasa Arafah, yakni selain jamaah haji. Kalau jamaah haji makruh. Selain jamaah haji, puasa 9 Dzulhijjah. Siapa yang telah berpuasa bulan Dzulhijjah? Wa shoma al-Muharram, dan dia pun puasa di bulan Muharram. Dan yang lebih ditekankan adalah 10 Muharram dan 9-nya. Nanti akan kita sebut insyaallah taala. Maka kata Al-Hafidz, faqad khatama as-sanah bitta'ah, berarti dia telah menutup tahunnya dengan taat dan membuka tahunnya dengan taat. Maka diharapkan dituliskan padanya pada tahun-tahun seluruhnya dengan amal ketaatan. Begitu pula juga apa yang dinukilkan dari Ibnu Mubarak, man khatama naharahu bidzikrin, siapa yang menutup siangnya, sorenya dengan zikir, kutiba naharuhu kulluhu dzikran, akan ditetapkan padanya zikir siangnya. Yushiru, dan beliau mengisini ucapan Ibnu Mubarak, kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengomentari, yushiru ila annal a'mal bil khawatim, beliau mengisyaratkan bahwasanya amal-amal itu dinilai bergantung dengan penutupannya. Ini yang penting. Maka jangan pernah ikhtirar, terpercaya dan menganggap kita telah aman dan pasti bakal husnul khatimah. Ya, jangan. Seberapapun seseorang mendapati kebaikan, amal soleh, ibadahnya, jangan merasa pasti akan husnul khatimah. Kita semua berharap Allah menganugerahkan kita itu husnul khatimah. Namun sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, innal hayya la tu'man 'alil fitnah, orang yang masih hidup tidak akan ada yang dirasa dari aman dari godaan, ujian, fitnah. Baik, maka di sini ingatkan seseorang untuk demikian pula melakukan amal-amal ketaatan. Dan dinukilkan dari Qatadah binti Amr Sadusi, tabi'in murid sahabat, bahwasanya dari kandungan firman Allah, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Ya. Hari-hari yang 10. Para ulama ada yang mengatakan itu 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah. Namun tentang wal fajr, demi waktu fajar. Qatadah bin Diyamah Sadusi murid sahabat mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, itu maksudnya fajar awal hari bulan Muharram. Tan fajru minhu sana, terbuka fajar menyingsing padanya membuka tahun. Namun hendaknya seorang muslim setelah mengetahui dia ya, tentang hal ini, dan ini dorongan juga bagi setiap muslim untuk mengetahui bulan-bulan Islam, bulan-bulan Allah, sebab di sana syariat ataupun ibadah-ibadah apa yang ada itu dikaitkan dengan nama bulan-bulan Islam. Gak ada puasa bulan Juli ya, kemudian apalagi misalnya apalagi puasa bulan Juli, haji khusus bulan apalah misalnya khusus, namun semuanya terkait dengan bulan Dzulhijjah, ini puasa Muharram, puasa Dzulhijjah atau Arafah dan seterusnya. Oleh karenanya semestinya kaum muslimin Kalau tidak bisa lebih hafal tentang bulan-bulan Islam, minimalnya samalah. Ya. Jangan dia ngelotok hafal bulan-bulan dari Januari sampai akhir. Bulan-bulan Islam tidak pernah dalam keadaan banyak ibadah-ibadah disebutkan terkait dengan bulan-bulan ini, bulan-bulan Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, itu termasuk ketakwaan kalbu, termasuk padanya syiar Allah, bulan-bulan Allah dengan nama-namanya. Dan menyikapi bulan Muharram ini bukan kemudian seseorang menerka-nerka, membuat-buat amalan yang tidak ada tuntunannya, namun juga tidak dia menyepelekan, meremehkan amal-amal ibadah yang memang ada padanya. Di antara amal apa yang disyariatkan adalah puasa Asyura, apa yang disebutkan. Disebutkan dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, ditanya, "An siyami yaumi Asyura?" Ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffir as-sanah al-madhiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu akan dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama menganggap ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh padanya taubat nasuha. Adapun dosa-dosa kecil, baik di antara bentuknya selama setahun bisa dihapuskan dengan apa? Puasa. Yakni puasa ini Asyura, 10 Muharram. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan tentang puasa ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau yang kita sebut tadi, Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan tahapan-tahapan puasa ini dahulu di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama, marhalah yang pertama, bahwasanya dulu ketika belum diwajibkan dan disyariatkan puasa Ramadan, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Muharram. Melakukan puasa Muharram 10 Muharram tanpa Nabi alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Nabi alaihi wasallam melakukannya sir, ya, atau tidak diperintahkan para sahabat untuk melakukannya. Kemudian fase yang kedua, ketika Nabi alaihi wasallam datang ke Madinah. Datang ke Madinah dan mendapati demikian pula ternyata ahlul kitab, demikian pula mereka khususnya Yahud, mereka kok ikut, kok berpuasa di hari tersebut. Dan Rasulullah SAW tanya, mahadzal yaum alladzi tasumuna fi, hari apa yang kalian puasakan padanya ini? Kenapa? Hadza yaumun azim, ini hari yang besar. Najjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah dulu menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah di hari itu, 10 Muharram. Fanasumuhu syukran lillah, kami pun melakukan puasa demi bersyukur kepada Allah karenanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahadtu bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Rasul bukan hanya meneruskan puasanya, tapi berlanjut sampai memerintahkan sahabat untuk melakukannya. Sampai-sampai dari hadis Salamah bin Aqwa, Rasul menyebutkan, man akala falyasum baqiyata yaumih, siapa terlanjur makan paginya maka berpuasalah sisa harinya, siapa yang belum makan puasalah, ini adalah hari Asyura. Baik. Kemudian para ulama mengatakan dulunya wajib puasa Asyura, ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah qaulain. Dan namun kemudian setelah itu Nabi alaihi wasallam setelah diwajibkan dan disyariatkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura beliau tidak perintahkan. Dan beliau mengatakan ini adalah hari di antara hari-hari Allah. Siapa mau puasa silakan, yang tidak silakan. Perkara tahapan keempat yang terakhir, Nabi alaihissalam mengajak untuk puasa tapi tidak wajib dan tidak diharuskan, dan beliau berkeinginan untuk menambahi bulan atau hari, bukan hanya hari 10 tapi juga hari 9 demi menyelisih orang-orang Yahudi. Lain baqitu ila qabilin la'tumana ta'ti, kalau aku masih mendapati tahunnya akan datang, maka aku pun akan puasa tanggal 9-nya. Dan sebagian riwayat menyebutkan khaliful yahud, kata Ibn Abbas, selisihlah orang-orang Yahudi. Dan ini secara ringkas panjang pembahasannya. Dan perlu kita ingatkan juga, bulan Muharram banyak perkara-perkara orang yang batil meyakini keyakinan padanya. Sebagian ada yang meyakini ini bulannya Nyi Roro Kidul, Jangan bikin gawe, nanti berantakan acaranya. Ini bulan Allah, kata Rasul. Syahrullah, bukan bulan yang nyirorok itu. Tidak kemudian meyakini, tidak boleh bikin acara. Nanti ini surah, nanti terkena ini, terkena itulah. Ini bulan Allah, mulia. Seakan-akan ini bulannya jin, bulannya syaitan, penuh sial, bulan surah, bahaya. Lah. Kalau terjadi kecelakaan, ya memang takdir terjadi. Tidak ada kaitan dengan bulan ini. Begitu pula beberapa yang lain, termasuk perayaan Asyura. Orang-orang Syiah merayakan kesedihan karena terbunuhnya Husain dan mereka meratapi diri, memukul-mukul diri. Ada ucapan para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan tentang hal ini dan beberapa hal. Mungkin kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Adapun tentang kemungkaran-kemungkaran bulan Muharram, insya Allah kita lanjut di pekan yang akan datang, insya Allah Taala. Wallahu Taala alam sirnya yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.